Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal ju'atain, diberikan Allah pencerahan hingga Jumat berikutnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.